Maksud hati ingin ku buang, bisik kalbu datang melarang, belayan asmara datang menyerang, apa daya hatiku karam seorang. Ikatannya seorang, pahit ku rasa sayang tak dapat ku buang. Maksud hati ingin ku kabu datang melarang, belayan asmara datang menyerang, apa daya hatiku karam seorang. Duhai Arjuna Satria nan rupawan, kanda penambat hati dan tanjung harapan, kini kau jauh